Dari awal beta coba mau pergi jauh dari ale, tapi tetap seng bisa nona hati terlanjur cinta meski tetap kecewa. Sebikin macam ini beta pun cinta tulus cuma parale dar hati yang paling dalam nona cinta galada dia yang lebih baik dar beta shon nona. Cinta tulus cuma parale dari hati yang paling dalam nona cinta galada dia yang lebih baik dari beta shonona. Biar hati susing bisa pas sayang beta di tengah hati.